Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات أعزكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله hari ini tanggal 8 Syawal 1442 Hijriah atau tanggal 20 Mei 2021 kita akan melanjutkan kajian rutin kita yang terhenti 7 pekan yang lalu, yaitu kajian dari kitab Syarah Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Dan kita masuk pembahasan di halaman 190. Ini masih berkaitan dengan istiwa Allah Azza wa Jalla. Dan kemarin kita membahas tentang fa jawabuna ala hadzal bait an naqul, ini kaitannya dengan pembahasan bait bait syair yang dipakai oleh orang-orang aqlani, orang-orang yang mengagungkan akal, dengan mengatakan istawa menurut bahasa Arab di makna istaula, artinya di situ adalah menduduki. Dan ini lucunya adalah mereka membantah istawa Allah Azza wa Jal dengan makna yang sahih, dengan ungkapan syair, bukan dengan dalil, tapi dengan ungkapan syair. Jadi qad istawa bishrun ala al-iraqi min ghairi sayfin aw damin muhraqin. Bishrun itu menduduki Irak, menguasai Irak tanpa adanya peperangan dengan pedang ataupun dengan menumpahkan darah. Di sini makna istawa bimakna istaula, artinya menduduki. Li'annahu la yumkin an naqula istawa 'ala al-iraqi ay ya'lu 'alayha. Karena tidak mungkin kita katakan bahwasanya makna istawa 'ala, beristiwa di atas Iraq, diartikan sebagai ya'lu 'alayha, berada di atas Iraq. Jawabuna ala hadzal bait an naqula, jawaban kita, jawabannya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah terhadap bait syair yang sesat menyesatkan ini adalah dengan penjelasan. Yang pertama, awalan anna hadzal baita la yu'rafu qa'iduhu, bait syair ini tidak diketahui siapa yang mengatakannya. Huwak, Mas, huwak. Sebagaimana sekarang ini banyak orang-orang mengirim forwardan syair-syair ataupun perkataan yang kelihatannya wah, ya, menyentuh hati, tapi tidak ada dalilnya sama sekali. Kemudian diforwardkan baik di medsos yang ada, forum-forum WA, ya, ini tolong posting ini sekian banyak kali, nanti akan dapatkan kebaikan sekarang sekian. Itu naudzubillah min dzalik. Banyak sekali yang seperti itu. Tapi anehnya adalah seolah-olah postingan yang seperti itu menghiasi berbagai macam forum tanpa ada orang yang mengkritik atau menjadikan ini enggak benar kok, masuk di forward. Nah, jadi itu hal-hal seperti itu sudah ada pada zaman-zaman terdahulu, memforwardkan berita-berita yang tidak benar, yang huak-huakan. Wa idza kana al-hadits an-nabawi idza kana rawiyun majhulan la yuqbalu fa hadza mithluhu aw aula. Jadi kalau dalam hadis nabawi, hadis nabi, kalau perawinya itu majhul, tidak dikenal, maka tentunya hadisnya tidak diterima. Dan ini misalnya seperti itu, dan jauh lebih ngeri lagi. Artinya apa? Lebih pantas lagi untuk ditolak. Kenapa? Karena itu untuk membantah orang yang mengatakan istawa bimakna ulu. Istawa di sini adalah ala. Ala maksudnya tinggi. Mereka membantah itu dengan cara apa? Membandingkan dengan bait syair. Sedangkan bait syairnya tidak ada referensi ilmiahnya. Siapa yang mengatakan itu? Faqailu hadzal bait ghair ma'rufin. Orang yang mengatakan bait syair ini tidak dikenal. Alias apa? Majhul, ghair ma'ruf. Walau qabalna kulla baitin masnu'in syahidan 'ala al-lughah al-arabiyyah wa haqiman 'alayha lakana kullu wahidin istati'u an yandhima ma sya'a min al-abyati wa yaqulu hadha ma'nahu kadha liqouli sya'ir 'arabi fasih thumma ya'tina min 'indihi bi abyatin kulluha hura'u. Di sini antum bisa melihat berapa banyak halu-halu yang terjadi sekarang. Ini mirip dengan paragraf ini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika orang mengatakan tentang sesuatu, ternyata enggak ada landasannya. Maka ini pun terjadi pada zamannya Imam Malik. Kemudian para imam setelahnya, mereka membantah adanya makna istawa bimakna ala dengan bait syair. Maka disebutkan di sini, seandainya kita menerima setiap bait yang dibuat sebagai pendukung atau sebagai bukti terhadap kebenaran bahasa Arab, wa hakiman 'alaiha, dan yang menjadi pemberi keputusan hukum terhadap bahasa Arab, suatu makna dalam bahasa Arab, lakana kullu wahidin istati'u, maka setiap orang tentunya dia akan mampu untuk memberikan apa? An yandima ma sya'a minal abyati. Dia akan bisa membuat bait-bait syair dari yang diinginkan. Ya. Wa yaqulu, dan dia akan mengatakan hadza ma'nahu kada. Ini maknanya seperti ini. Dan dia membantah istawa dengan bait syair. Bait syair maknanya seperti ini, seperti ini. Apa yang diinginkan saja, tidak seperti makna yang syar'inya, makna yang seharusnya sesuai dengan syar'i. Ya. Liqauli syair Arabi al-fasih. Ini dasarnya apa? Dasarnya perkataan penyair orang Arab yang bisa berbicara fasih, berbicara bahasa Arab fasih, berbicara bahasa Arab EYD, ejaan yang disempurnakan menurut mereka. Tsumma ya'tina min 'indihi. Kemudian datanglah keinginan untuk apa? Memalingkannya dengan apa yang ada pada dirinya sesuai dengan keinginan dia. Bi abyatin kulluha hura, dengan bait-bait yang semuanya adalah hura'un, omong kosong saja, omong kosong saja, halu mas, halu, halusinasi. Paham maksudnya di sini? Jadi Hura di sini omong kosong. Yang kaitannya dengan apa? Bagaimana mungkin ketika antum itu, ya contohnya kita orang Indonesia sama-sama nggak ngerti bahasa Arab, kemudian kita memahami bahasa Arab itu dengan bait-bait syair, wala ngerti ayat, wala ngerti hadis Nabi SAW. Dan dia mengatakan ini di bait syair seperti ini, maknanya seperti ini. Apakah itu pantas? Jelas nggak bisa. Karena Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang sahih itu adalah dalil. Tidak kemudian dipungkiri dengan bahasa. Betul, Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Sehingga ketika dalam kaidah-kaidah bahasa Arab, misalnya kita membahas ilmu nahwu, kemudian di situ disebutkan ayat, maka tidak ada lagi cara untuk mematahkan kaidah itu, karena kaidahnya sudah didasarkan dengan suatu dasar yang sangat kuat, yaitu Al-Quran. Paham sampai di sini? Jadi bukan untuk membengkokkan bahasa apa, membengkokkan dalil dengan bahasa Arab, itu salah, atau menyimpangkan dalil dengan landasan bahasa Arab. Ini adalah kesalahan. Paham sampai di sini? Nah. Tanian, sekarang yang kedua. Lau furidha anna qailaha lau furidha anna qailahu ma'rufun famata qalahu. Alaysa lisanu al-arabiyyu qad taghayyara mundu an istarat al-futuhat? Bala. فيجوز أن يكون هذا من بعد ما تغير اللسان. ثانيا yang kedua, لو فرض أن قائله, kalau memang diwajibkan di situ orang yang berkata tadi bait syairnya itu diketahui, oh ternyata fulan misal, فَمَتَ قَالَهُ, maka kapan dia itu mengatakan bait syair tadi? Jadi yang bantahan yang pertama, siapa tadi yang mengatakan bait syair tadi? Kalau majhul tidak diterima dong. Paham saya di sini? Yang kedua, sekarang kapan mengatakannya? Kapan mengatakannya? Kalau seandainya orang yang menulis bait syair tadi dikenal, lalu kapan mengatakannya? Tidakkah lisan Arabi, ya, bahasa Arab itu qad taghayyara, itu adanya perubahan, mundu anistaratil futuhat, ya, intasharatil futuhat, anintasharatil futuhat, mundu anintasharatil futuhat, ketika setelah apa adanya pembukaan-pembukaan, maksudnya Islam dibuka-buka. Nah, artinya apa? Islam masuk ke daerah Spanyol, Islam masuk ke daerah-daerah jajahannya Romawi, Islam masuk ke Mesir, Islam masuk ke daerah-daerah lainnya, belahan dunia. Maka bahasa Arab pun, ya, dengan adanya pembukaan-pembukaan itu beralkulturasi, ya, adanya perubahan, adanya bahasa-bahasa serapan dan yang lainnya. Bala iya, fa yajuzu an yakuna hadha min ba'di ma taghayyara lisan. Dan ini bisa jadi tadi syair tadi terjadinya setelah adanya pembukaan-pembukaan daerah Islam yang baru tadi. Setelah apa? Perubahan bahasa. Jadi setelah perubahan bahasa, bahasa serapan-serapan itu, baru kemudian syair tersebut ada. Apa maksudnya di sini? Talisan yang ketiga. Talisan ala fardin anna qailahu ma'rufun. Kalau diharuskan, ya, kalau diharuskan bahwasanya orang yang mengucapkan bait tadi itu ma'ruf, dikenal. Wa annahu qabla an yataghayyara al-lisan. Dan dia mengatakan bait syair tadi sebelum terjadinya perubahan bahasa. Fa innana naqul, maka kita katakan istawa huna bimana ala uluwan ma'nawiyan. Kita katakan bahwasanya istawa di sini adalah maknanya ala uluwan ma'nawiyan, tinggi. Tinggi yang sifatnya di situ adalah ma'nawi. Ay sarat lahu al-kalimatul ulya fil iraqi. Ya, maka kita katakan baginya, bagi Bisr, ya, bagi Bisr itu mempunyai kata yang tinggi di Iraq. Artinya apa? Perkataannya mulai didengar karena dia dianggap sesuatu. Dia diperhitungkan, dia menjadi masyhur, jadi menjadi terkenal. Apapun yang dikatakan maka akan dijunjung tinggi oleh orang-orang kebanyakan. Paham sampai di sini? Nah, jadi maksudnya di sini salisan bantahan Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah adalah ketika tadi dijelaskan, kalau yang pertama seandainya tidak diketahui pembuat syairnya, sudah otomatis majhul, tertolak, ya kan? Yang kedua, kalau seandainya pembuat syairnya itu dikenal, tapi kapan mengucapkan syair tersebut? Sebelum adanya perubahan bahasa atau setelah perubahan bahasa. Kemudian ketiga, kalau ya penulis syairnya tadi itu dikenal, kemudian pembacaannya itu atau pembuatannya syair tadi itu dilakukan sebelum perubahan bahasa, maka kita katakan bahwa tetap maknanya istawa di sini adalah maknanya ala uduwan ma'nawiyan. Maknanya adalah tetap tinggi, tingginya itu secara maknawi. Artinya bukan dohirnya dia menjadi tinggi atau berada di atas orang-orang yang lain, bukan. Atau posisinya dia di bangunan yang tinggi, bukan. Ataupun menduduki, bukan. Tapi maksudnya di sini ai sarat lahul kalimatul ulya fil iraq. Dia mempunyai perkataan dia menjadi tinggi di negeri Iraq. Karena apa? Karena dia menjadi penguasa. Apa yang menjadi katanya dia menjadi hukum di situ. Paham sampai sini? Paham enggak? Contohnya juga misalnya Pak Kino sebagai komandan pada bawahan-bawahannya. Kalau Pak Kino sudah mengatakan A, tentunya ya, bawahannya enggak bisa mengatakan apa-apa. Karena itu sudah menjadi apa? Kalimatnya beliau tinggi. Paham enggak? Ini untuk takribud dihen antum, untuk mendekatkan pemikiran antum. Jadi kalau orang yang sudah punya pangkat tinggi, tentunya dia ngomong apa saja akan didengar. Ya, akan didengar. Paham enggak? Nah, sama halnya, ya, sama halnya. Antum mengatakan apa saja ketika di kajian ini. Di kajian ini. Besok kajian insyaallah mulai lagi. Hari Kamis kita mulai lagi. Tapi dengan prokes. Ya. Terus harus pakai masker, harus ini dan itu. Ya, nasallahu alaihi wasallam, maaf ya. Tentunya, ucapan itu akan didengar. Akan di, bukan dijadikan apa, ah ini paling halu. Enggak. Itu benar-benar terjadi. Alhamdulillah, sekarang pun, alhamdulillah Allah memberikan kemudahan. Ini contoh apa? Kalau kalimat itu tinggi, mas. Tapi kalau kalimat itu tidak tinggi, misalnya, contoh, ada orang yang sukanya guyon. Ya, sudah nulis paragraf panjang itu gini terakhirnya ketipu loh. Dia ngirim lagi terus itu modelnya seperti itu. Orangnya humoris. Maka ketika dia itu serius, orang enggak akan menganggap dia itu serius. Oh, orang kerjaannya dia humor. Orang kerjaannya dia candaan terus. Paham enggak? Maksudnya di situ. Nah, ini sama halnya ketika orang menganggap bahwasanya perkataan Bisr di Irak ketika dia bisa menduduki Irak itu artinya di situ kalimatnya, perkataannya Bisr menjadi perkataan yang tinggi. Tetap maknanya istawa di sini adalah tinggi. Fa in sulima al-amru fa hadha wadihun. Kalau perkara itu bisa ya diletakkan begitu saja seperti itu, maka sudah jelas. Wa illam yusallam wa qala la ta'ti istawa bi ma'na al-ulu al-ma'nawi. Kalau masih tetap ngeyel. Masih tetap ngeyel, maksudnya apa? Orang enggak mau terima. Itu istawa itu maknanya tidak dengan apa? Makna ulu al-ma'nawi, bukan tinggi secara maknawi. Kulna kita katakan istawa huna bi makna istaula. Li wujudil mani' min al-ulu al-hissi. Fayuhmalu ala al-istila. Kita katakan istawa di sini bisa bermakna istaula, menduduki. Istawa di sini maknanya istaula. Kenapa? Karena adanya penghalang dari apa? Berada di kedudukan yang tinggi secara apa? Yang bisa dikenali dengan panca indera. Artinya apa? Bisher saat itu tidak berada di atas orang-orang lain, ngambang sendiri atau kemudian orang lihat dangak. Ya, lihatnya kayak gini. Oh, itu bisher di atas. Enggak seperti itu. Bukan seperti itu. Maka fayuhmalu al-istila. Maka ini dimungkinkan untuk dibawa pada pembahasan apa? Istaula, menduduki. Karena tidak ada yang mengatakan bahwasanya berada tingginya itu bisa dilihat dengan panca indera atau dirasakan dengan panca indera. Wa bihadza 'urifa annahu la dalila liman fassara istiwa'allahi liman fassara istiwa'allahi 'ala 'arsyhi bi annahu istila'uhu 'alaihi. Maka dengan ini dikenal, sudah diketahui bahwasanya tidak ada dalil bagi orang yang menafsirkan istiwa'nya Allah azza wajal di atas 'arsy-nya bahwasanya di situ Allah azza wajal menduduki di atas 'arsy-nya. Bukan menduduki. Karena kalau misalnya bersemayam, menduduki, itu artinya sebelumnya bukan haknya untuk menduduki. Maka harus apa? Mengeluarkan yang sebelumnya menduduki kemudian diusir. Tidak mungkin di situ ada dua rob. Rob itu hanya satu. Nah. Maka tetap penjelasannya di sini bahwasanya istawa bimana ulu. Wa amma man fasara istiwa'a bil julusi fa inna ba'dul ulama'i qala istawa 'ala al-arsy ya'ni jalasa 'alayhi. Lakin la yajuzu an nutliqaha illa idza ja'at 'anillahi wa rasulihi. Wa la naqulu hakadha. بعضهم تجاوز لكن نحن نقول لا نتعدى القرآن والحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله فهذه أمور غيبية لا ندركها فمثلا الشجر الأخضر تخرج منه النار بضرب الزيت بضرب زندي وهو الشجر الأخضر رطب وبارد فتخرج منه النار وهي حارة يابسة كما قال تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فقدرة الله فوق قدرتنا ولا أحد يتصور ما لله عز وجل من الكمال والقدرة أبدا فلا تتجاوز القرآن والحديث في الصفات إطلاقا لا تجاوزها ولا تقصرها ولا تقصر عنها واجعل نفسك تابعا للنصوص الكتاب والسنة حتى تستريح وحتى لا يلعب عليك الشيطان. نعم. Di sini jelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Tsaimin rahimahullah menjelaskan. Sedangkan orang yang menafsirkan istiwa istiwanya Allah Azza wa Jalla itu bil julus, dengan duduk, menduduki. Fa inna ba'dul ulama'i, sesungguhnya sebagian para ulama ada yang mengatakan istawa alal arsy, Allah Azza wa Jalla beristiwa di atas ars, yakni jalasa alaihi, yaitu mendudukinya, menduduki arsinya. Lakin namun la yajuzu an nutliqaha illa idza ja'at anillahi wa rasuli, maka tidak boleh kita itu memutlakkannya pasti seperti itu kecuali apabila ada keterangan dari Allah dan Rasul-Nya. Wala naqulu hakadha, dan kita tidak mengatakan yang demikian. Ba'duhum tajawaza, sebagian mereka para ulama itu ada yang kebelabasan. Ada yang apa? Kebelabas. Terlewatan. Lakin nahnu naqul, namun kita katakan la nata'addal Qur'ana wal haditha, kita tidak melanggar, tidak melampaui batas dari Al-Quran dan hadis. Artinya apa? Tidak mengambil sesuatu yang baru yang di luar dari Al-Quran dan hadis. Kama qalil Imam Ahmad, sebagaimana perkataan Imam Ahmad rahimahullah, fahadi umurun ghaibiyatun. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan ini adalah perkara yang ghaib, perkara-perkara yang ghaib. Anak mau tanya kepada antum, ghaib itu apa Mas Ahmad? Ghaib, ghaib itu perkara apa? Perkara ghaib itu perkara apa? Kita tanya sama Pak Hadi. Pak Hadi, perkara ghaib itu apa, Pak? Perkataan yang tidak diketahui maksudnya. Kalau misalnya saya katakan Pak Hadi orang yang optimis misal, sudah jelas belum? Apakah itu gaib? Ya belum pasti. Pak Ut, gimana Pak Ut? Perkara gaib itu apa tau? Ewa, sudah mengarah pada arah yang benar. Pak Buang, perkara yang tidak bisa, manusia tidak bisa menjangkau. Masya Allah, Hasan. Jadi perkara gaib ini sama halnya. Sekarang misalnya Anda mengatakan fulan yang biasanya datang ke kajian gak ada, maka kita katakan fulan gaib, tidak hadir di sini Mas. Jadi lawannya gaib itu hadir. Ya, man gaib al-yawm, misalnya siapa yang gaib hari ini, absen hari ini, fulan ustaz. Naam. Idan fulan, ya, fulan gaib. Gak kelihatan, gak tahu di mana dia. Paham saya misi? Ya, kita misalnya katakan biasanya Mas Furqon datang. Misal. Oh, hari ini dia gaib ustaz. Berarti beliau gak datang hari ini. Ya. Nah, ini contoh saja. Maka gaib itu adalah perkara yang tidak bisa dia bang diindra, tidak bisa diketahui, tidak bisa hadir kemudian dilihat, diketahui. Itu gaib. Paham saya di sini? Nah, dan perkara gaib itu hanya Allah saja yang mengetahui, bukan malaikat. Bahkan jin dan setan pun enggak tahu perkara gaib. Hanya Allah saja yang mengetahui. Maka disebutkan di sini Ada contohnya asy-syajarul ahdhar, pohon yang akhdaru, yang kehijauan. Takhruju minhu an-nar, di situ bisa mengeluarkan apa? Api. Bidarbi zandi wa huwa syajaru ahdhar. Ya, ini adalah pohon hijau yang di situ ada seperti minyak-minyaknya, Mas. Ya. Wa huwa syajarun ahdhar radbun wa baridun. Dia itu sudah pohon yang hijau yang dia itu ada cairannya dan barid. Apa, Mas, barid? Dingin, Mas. Fatakhruju minhu an-nar, bisa keluar darinya itu api. Wa hiya haratun yabisatun. Ya. Dan itu api itu panas. Panas dan kering. Kama qala ta'ala alladhi ja'ala lakum minasy-syajaril ahdhari nara. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, di surat Yasin ayat 80. Yasin ayat 80. Untuk melihat di surat Yasin. Surat Yasin ayat 80. Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril ahdhari naran fa idza antum minhu tuqidun. Yaitu Rabb yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hitam, kayu yang hijau. Maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Ya. Kemudian fa qudratullahi fawqa qudratina. Maka kekuasaan Allah Azza wa Jalla, kewenangan Allah Azza wa Jalla itu di atas kekuasaan kita. Paham ya? Wala ahada yatasawwar. Tidak ada seorang pun yang bisa membayangkan ma lillahi Azza wa Jalla minal kamali wal qudrati abadan. Tidak ada orang yang bisa menjangkau membayangkan apa yang ada pada Allah Azza wa Jalla dari kesempurnaan dan kekuasaan selama-lamanya. Enggak ada orang yang bisa. Makanya sekarang antum lihat, naudzubillah min dalik, ada yang sekarang lagi viral apa? Dukun-dukun kumpul untuk nyantet Israel. Allahu Akbar. Ya. Batil dilawan dengan kebatilan. Apakah itu benar? Salah. Bukan seperti itu, Mas, caranya. Ya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada dzalatul muslimin, kepada kaum muslim yang sesat dengan adanya bujuk rayu syaitan. Nasallahu alaihi wasallam. Dan yang antum harus fahami, ketika antum bersinggungan, bersentuhan dengan sihir, dengan jin dan bola kurawanya, itu tentunya akan ada efek samping. Ima yang disegerakan efek sampingnya atau kelak ketika antum sudah mulai usia senja. Hati-hati. Tidak ada namanya berteman dengan jin atau berkawan dengan jin atau melakukan sihir itu, bahkan orang yang menyebut sihir putih itu akan bebas dari jeratan syirik. Naudzubillah min dzalik. Ya. Dan orang-orang yang melakukan seperti itu pasti dan pasti akan ada balasan dari Allah Azza wa Jalla. Nas'alullah samaf ya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita, membebaskan kita dari kesyirikan-kesyirikan yang seperti itu. Nah, kemudian di sini jelaskan ya. Fala tatajawazil Qur'an wal hadis fi sifati itlaqan. Maka tidak boleh kita itu melampaui batas dari apa yang ada di Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla secara apa mutlaknya. Contohnya, ada orang yang mengatakan apa? Allah itu maha demokrasi. Naudzubillah min dzalik. Subhanallah. Maha suci Allah dari perkataan seperti itu. Itu anak dengar sendiri ketika zaman dulu anak kuliah. Pertama kali di IPB, di Stadium General, itu ada Partai Islam saat itu. Dedengkotnya Partai Islam di Bogor saat itu. Ngomong seperti itu di Stadium General. Penerimaan mahasiswa baru. Dia mengatakan bahwasanya Allah itu maha demokrasi. Ana saat itu ya gusar. Karena saat itu ana sudah sempat membaca buku-buku tentang akidah. Kemudian ana layangkan pertanyaan kepada beliaunya pembicara itu, "Pak, apakah benar yang dikatakan bahwasanya Allah itu maha demokrasi? Sekiranya benar, apakah ada dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah mengatakan Allah maha demokrasi?" Kemudian dia minta maaf. Katanya keceplosan. Allahu Akbar. Nah, makanya waktu itu ana berpikirnya bukan masalah keceplosannya atau kesalahannya itu. Apa yang mendasari dia untuk mengatakan bahasanya Allah maha demokrasi? Kan ngeri itu. Memberikan sifat, memberikan nama dengan apa-apa saja yang tidak ada dari Al-Quran dan Sunnah. Itu mengerikan. Dan semoga Allah Azza Wajalla menjauhkan kita dan juga kaum muslimin dari yang seperti itu. Dengan dalih apapun, dengan dalih partai politik dan yang lainnya. Nah. Kemudian, wala tajawazha wala taksur anha. Tidak boleh melampaui batas atau ya meringkas-ringkas. Memendekkan atau menyingkat apa yang seharusnya porsinya lebih dipersingkat. Kayak misalnya antum apa? Mengucapkan Allah Azza wa Jalla itu SWT. Ya kalau orang itu ngerti dan dibaca, ngapain nulis SWT, Mas? Apakah sekarang itu masih zaman Nokia, SMS, pengiritan, dihitung, mengeluarkan duit gak seberapa juga? Ya, itu contoh saja, contoh kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan berapa banyak orang masih sukanya dengan apa? Serba SWT-SWT. Nah. Waj'al nafsaka tabi'an linususil kitabi was sunnah. Hatta tastariha wa hatta la yal'aba 'alaika syaitan. Maka hendaknya jadikan dirimu itu mengikuti nas, dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Hatta tastariha, sampai engkau itu merasa nyaman, tenang. Wa hatta, dan bahkan sampai apa? Agar syaitan itu tidak memainkanmu. Tidak apa? Memainkanmu. Menggodamu. Memberikan was-was. Memberikan apa saja yang kemudian menyebabkan hatimu menjadi ragu, gundah. Paham sampai di sini? Nah, makanya ada orang mengatakan, kemarin itu ada orang mengatakan ibu itu sempat membacakan beberapa grupnya beliau ke anak. Umat Islam itu lucu ya. Di negeri-negeri Polandia, negeri di sana itu enggak ada perkecamuan, pertempuran, sengit ini dan itu. Mereka di sana hidup tenang, damai. Kemudian kaum muslimin kontok-kontokan sendiri, petikai sendiri. Ya, apa untungnya menjadi bangsa yang mayoritasnya muslim, tapi ternyata malah bertikai sendiri. Ana saat itu katakan kepada ibu, "Bu, niku hoak. Orang yang mengatakan bahwasanya orang-orang kafir di sana itu lebih baik kehidupannya daripada kaum muslimin di sini, itu hoak. Kita tanya kepada orang itu, apakah dia sudah pernah ke Polandia sendiri, melihat langsung? Pernah enggak dia di ke luar negeri? Ngerti enggak kondisi di sana? Yang kedua, atas dasar apa dia mengatakan bahwasanya kondisi Polandia sekarang itu lebih baik daripada kondisi sekarang di sini? Seandainya di sini itu kemudian ada pertikaian dan seterusnya, itu sunnatullah. Itu takdir Allah Azza wa Jalla. Dan semua takdir Allah Azza wa Jalla itu adalah terbaik. Tapi kalau di sana kemudian banyak maksiat tapi tidak ada yang kemudian mengingkari kemaksiatan tersebut, maka ketika azab Allah Azza wa Jalla meluluh lantakkan negeri-negeri yang seperti itu, apakah kemudian mengatakan negeri sana lebih baik daripada negeri sini? Paham maksudnya di sini? Kemudian juga Allah Azza wa Jalla itu mempunyai sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman Dzurrahmatil Wasi'ah. Allah Zat yang mempunyai kasih sayang yang begitu luas, baik buat orang kafir maupun orang mukmin. Untuk orang kafir itu di dunia saja. Ya, seandainya benar orang-orang Polandia itu kehidupannya itu makmur, tentunya di dunia saja. Tapi di akhirat Allah akan azab mereka dengan azab yang tidak ada orang yang bisa membayangkan tentang kedahsyatannya. Paham sampai di sini? Nah. Kemudian wa hadhi masailu dahdun wa mazillatun fa yajibu 'alal insan an yasluka ma salakahu salaf fiha wa huwa al-akhdhu bi dhahirin nususi ma'al ilmi anna hadha adh-dhahira la yumkinu an yuhmala 'ala mumathalati Allahi bil khalqi liqoulihi ta'ala laysa kamithlihi shay' wa liqoulihi ta'ala fala tadribu lillahi al-amsal wa liqoulihi ta'ala fala taj'alu lillahi andada wal ayatu fi hadha kathiratun. Nah, wahadhi al-masailu dahdun. Ini adalah permasalahan-permasalahan yang banyak sangkalannya. Ya. Artinya apa? Dipenuhi dengan sangkalan-sangkalan, dipenuhi dengan bantahan-bantahan. Wa mazillatun, dan yang bisa menyebabkan orang terpleset. Paham sampai sini? Kenapa? Fayajibu alal insan, maka hendaknya bagi manusia an yasluka ma salaku salaf, hendaknya dia itu menempuh jalan apa yang telah ditempuh oleh generasi salaf. Ya. Fiha, di dalam masalah tersebut, masalah-masalah yang banyak bantahannya tersebut. Nah, sekarang pertanyaan. As-salaf di sini siapa? Pak Adi siapa, Pak Adi? Salaf? Tonggoni Saleh. Salaf itu siapa di sini? Yang mengikuti sahabat-sahabat Nabi. Ewa. Ya. Lal, salaf itu apa ya? Yang berdasarkan tuntunan Nabi, Rasul. Aywa. 6. Abu Ja'far, ahlan wa sahlan. 6. Apa salaf Abu Ja'far? Allah mubarak. 6. Santo. Nah. Mas Sulis, ahlan wa sahlan. Salaf itu apa, Mas Sulis? Para pendahulu yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Bayi antum. Mbah Buyut antum. Termasuk salaf enggak? Pak Buam. Yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya, makanya, kalau misalnya kita obrolkan, berarti mbahnya, buyutnya Pak Buang kira-kira sudah termasuk salah belum? Ya, ini antum lihat ya. Antum lihat di sini kata-kata ada as-salaf. Bukan salafun saja. Tapi as-salafu. Ya. Maksudnya di sini kata-kata masalakahu salaf. Salaf as-salafu maksudnya di sini generasi salaf. Kalau sebutannya generasi salaf, maka adalah itu adalah khairun nasi qarni tsumma alladzi yalunhum tsumma alladzi yalunhum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi para sahabatku, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Paham sampai sini? Itu adalah tiga generasi terbaik. Yaitu generasinya para sahabat, generasinya tabi'in, generasinya pengikut tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu sebutannya apa, Mas? Generasi salaf. Dan Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Syiar Alam Nubala itu membagi antara salaf dan khalaf. Ya. Membagi lebih detail lagi. Tapi di situ para ulama bersepakat maksud dari salaf itu adalah generasi yang terbaik dahulu. Generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, itu tiga generasi yang terbaik, itu adalah disebut generasi salaf. Paham sampai di sini? Nah, jadi bukan hanya orang yang mengikuti Al-Quran Sunnah. Yes, betul. Itu dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Paham sampai di sini? Nah, itu maksud salaf. Wahwal akhdu bidzahirin nususi. Ya, jalan yang ditempuh salaf itu apa toh? Jalan yang ditempuh generasi salaf itu adalah jalan yang mengambil zahir dari nas-nas yang ada. Jalan yang mengambil dari hadis-hadis, dari ayat-ayat yang itu dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'al ilmi anna hadha adh-dhahira disertai dengan ilmu. Ma'al ilmi. Ma'al ilmi anna hadha adh-dhahira la yumkin an yuhmala ala mumatsalatillahi bil halqi. Maka secara zahirnya itu tidak mungkin dibawa untuk apa? Menserupamakan Allah dengan makhluknya, dengan ciptaannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai. Ya, tidak ada suatu pun yang semisal dengan Allah Azza wa Jalla. Ini di surat Asyura ayat 11. Begitu juga di firman Allah Ta'ala, fala tadribu lillahi al-amsala. Jangan kalian memberikan pemisalan kepada Allah Azza wa Jalla, memisalkan dengan makhluknya, enggak boleh. Di surat Nahl ayat 74, wa liqalihi Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fala taj'alu lillahi andada. Dan janganlah kalian jadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan. Wal ayatu fi hadza katsiratun. Dan ayat yang berkaitan dengan pembahasan ini banyak sekali. Nah, naktafi bi hadil qudrah insyaallah ba'da salatul maghrib nastamir insyaallah bi idznillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.